Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ma'asyarul muslimin, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan kita yang kita ambil dari kitab Min Akhtha'il Azwaj wa Min Akhtha'iz Zawjat, dari sebagian kesalahan para suami ataupun para istri. Dan yang berikutnya di antara kesalahan para suami, kita lanjutkan, yaitu kata beliau, al-istihanatu bizaujah. Di antara sikap para suami, termasuk sikap yang keliru, adalah menganggap remeh ataupun menganggap rendah para istri. Istihana, jadi menganggap mereka itu benar-benar tidak ada manfaatnya, benar-benar sama sekali tidak memberikan pengaruh di dalam keluarga, jadi menganggap rendah. Maka ini merupakan satu perbuatan dari perbuatan yang akhtha', perbuatan yang salah yang dilakukan oleh sebagian besar para suami. Sehingga beliau di sini mengatakan, faminal azwaj may yastahinu katsiran bizaujatihi fala yaraha illa hamalan mudha'an aw lakiya musdariyun tadhuruhu riyah. Di antara para suami ada para suami yang yastahinu katsiran bizaujatihi, yaitu menganggap remeh ataupun menganggap rendah para istri. Dia tidak menganggap istri tersebut ya kecuali hanya menghabiskan waktu saja, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hamalan. Jadi dibiarkan begitu saja, tidak ada manfaatnya. Ataupun dianggap seperti angin yang berlalu. Fala ya'taddu bikalamiha, sehingga seorang suami pun ataupun model suami seperti ini tidak menganggap ucapan sang istri. Wala yastasyiruha, dan tidak pernah mengajak sang istri untuk bermusyawarah. Wala yastasyiruha fi ayyi syai'in min amrihi wala ya'khudhuhu bi ra'yiha in hiya asyarat. Tidak pernah mengajak musyawarah istrinya dalam satu ataupun beberapa perkara, tidak pernah mengambil pendapatnya jika dia memberikan satu isyarat ataupun satu pendapat. Wa rubbama ihtajja ala su'i fi'lihi, bahkan terkadang suami tersebut berusaha untuk membantah sang istri karena menganggap bahwasanya pendapatnya tidak bisa diterima, tidak bisa diambil perkataannya ataupun yang semisalnya, dengan alasan bi annal mar'ah naqisatu aqlin wa din, dengan alasan bahwasanya wanita itu kan kurang akalnya dan kurang agamanya, seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para wanita itu kurang akalnya dibandingkan laki-laki dan kurang agamanya, sehingga dianggap remeh ataupun ya dianggap hina, tidak dianggap sama sekali, al-istihana. Sehingga kata beliau di sini, wa min suwaril istihanah bizaujah ayyu haqqiraha baina abnaiha wa ayyasifaha bil kharaq wa su'it tadbir wa dha'fil aqli wal jahli bi asalib tarbiyah. Di antara bentuk istihanah para suami terhadap istrinya, yaitu para suami yang menganggap remeh ataupun merendahkan para istri di hadapan anak-anak mereka. Jadi senantiasa sang istri tersebut ya dianggap remeh ataupun direndahkan di hadapan anak-anaknya. Ini umimu ini memang begini, begini, begini, direndahkan di hadapan anak-anak mereka. Nah, demikian. Au yasifuha au ayyasifaha bil kharaq wa su'it tadbir. Ataupun sang suami berusaha untuk mensifati istrinya dengan ya al-kharaq, yaitu seorang yang bodoh, tidak bisa berbuat apapun, su'it tadbir, ya memiliki ya sistem ataupun pengaturan yang jelek, wadok fil akal, kemudian memiliki akal yang lemah, wal jahli bi asalibi tarbiyah, tidak paham tentang bagaimana metode pendidikan dan yang semisalnya. Ya, dan yang semisalnya. Artinya sang istri tersebut tidak diberikan kesempatan kemudian berusaha untuk direndahkan. Nah, demikian kata beliau. Ini di antara bentuk-bentuk al-istihana bizaujah. Demikian juga min suwaril istihana bizaujah dhamu ahliha amamaha sawa'un kanu walidayha au ikhwanaha au a'mamaha au ghairuhum min aqaribiha. Dan di antara bentuk merendahkan para istri yaitu dengan mencela keluarga sang istri di hadapannya. Ya, mencela keluarga sang istri di hadapan istrinya. Keluargamu itu begini, begini, begini. Nah, demikian. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Apakah itu dari sang suami ataupun itu dilakukan oleh dari sisi sang istri. Walaupun di sini lebih menjurus kepada perbuatan sebagian ya para suami yang tidak menerima keutamaan yang ada pada sang istrinya. Sama saja apakah keluarga dari sang istri itu kedua orang tuanya ataukah saudara-saudarinya ataukah paman dan bibinya dari karib kerabatnya, maka tidak boleh. Ini termasuk merendahkan sang istri di hadapannya. Nah, demikian. Ataupun yang semisalnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan mungkin di sana banyak bentuk-bentuk al-istihana bizaujah yang kita dapati, di mana itu dilakukan oleh sebagian para suami. Sehingga kata beliau bahwasanya di sini beliau membawakan salah satu contoh yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kita dapati di sana satu kisah yang cukup menarik, di mana walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka para wanita itu naqisatul aql wa din, memiliki akal yang kurang dibandingkan kaum laki-laki dan memiliki ya kelemahan agama, kekurangan agama dibandingkan laki-laki dari sisi apa syahadah ataupun memberikan saksi, itu satu banding dua. Dan demikian yang disebutkan di dalam beberapa hadis. Namun dengan demikian bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima pendapat seorang wanita pun. Karena beliau mengetahui bahwasanya para wanita itu memiliki kekurangan akal dan kekurangan agama, sehingga apapun pendapat dari mereka ditolak ataupun tidak diterima. Namun tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kebaikan jika memang kebaikan itu datang dari mereka. Satu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya dan yang lainnya, yaitu kisah Ghazwatul Hudaybiyah. Pada waktu peristiwa Umrah Hudaybiyah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya yaitu Ummu Salamah dan kaum muslimin yang lainnya melakukan umrah ke Mekah, yang mana pada saat itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Walaupun poin-poin yang terdapat di dalam perjanjian Hudaybiyah itu terlihat sangat merugikan dan menekan kaum muslimin. Namun pada saat itu Nabi SAW bertindak bukan dengan sesuai hawa nafsu beliau. Itu merupakan perintah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau pun menyetujuinya. Karena di belakangnya itu begitu banyak hikmahnya. Di antaranya adalah inilah sebab terjadinya Fathul Makkah. Walaupun mayoritas dan sebagian besar para sahabat tidak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Sehingga pada saat itu ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menyembelih hewan-hewan sesembelihan mereka dan mencukur rambut mereka, mayoritas para sahabat itu tidak menggubris perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada waktu perang Hudaybiyah ini mengatakan kepada para sahabat, karena mereka harus kembali ke kota Madinah dengan disepakati dan disetujuinya perjanjian Hudaybiyah tersebut, Rasulullah mengatakan kepada mereka, Kumu fanharu summa ihliku. Ya, kerjakanlah, sembelihlah, kemudian bercukurlah. Setelah itu kita pulang. Di mana mayoritas para sahabat, di antaranya Umar yang sangat tidak setuju. Dia lebih setuju kenapa enggak perang saja Rasulullah. Gitu ya. Kenapa tidak perang saja? Kenapa harus setuju seperti ini? Di mana poin-poin itu sangat merugikan kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, ya, fanharu tsumma ihliku. Sembelihlah, ya, potonglah ataupun sembelih hewan-hewan kalian dan bercukurlah. Tidak ada yang menggubris seorang pun, semuanya diam-diam saja, enggak ada yang mau melakukan. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu sebanyak 3 kali, diulangi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumu fanharu tsumma ihliku. Qumu fanharu tsumma ihliku. Diam semuanya. Ngambek semuanya karena gitu ya, karena tidak mau dan tidak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling dari mereka dan menemui istrinya Ummu Salamah di khemahnya. Yang mana pada saat itu Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang ummul mukminin, dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan." Wahai Nabi Allah, apakah kamu menyukai hal tersebut? Jelas tidak suka. Maka apa kata Ummu Salamah? Sudah, keluarlah kamu. Ya, keluar lagi. Kemudian jangan kamu berbicara satu kalimat pun kepada seorang pun di antara mereka. Hatta tanhar budanaka, sehingga kamu sembelih hewan sesembelihanmu, wa tad'u haliqaka, kemudian kamu panggil tukang cukurmu, fayahlikuka, yang akan mencukur rambutmu. Ya, kemudian lakukan seperti itu. Nah, demikian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan apa yang disarankan oleh Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari kemahnya. Beliau tidak berbicara sedikit pun kepada seorang pun di antara para sahabat, sehingga beliau melakukan semuanya. Beliau sembelih hewan sesembelihannya, beliau potong hewan sembelihannya, kemudian beliau panggil ya haliknya, yaitu yang mencukur rambut beliau, sampai selesailah dicukurnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'au dzalika qamu fanaharu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian dan ini disaksikan oleh para sahabat, maka mereka pun bangkit dan melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ba'duhum yahliqu ba'dun hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'dun humman. Sehingga sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling mencukur, bahkan cara mencukurnya seakan-akan mereka ingin membunuh satu dan yang lainnya, saking jengkelnya. Cukurin gitu ya. Saking jengkelnya mereka, kenapa? Ya karena tidak, kenapa disetujui perjanjian Hudaybiyah ini? Yang itu seakan-akan merendahkan kaum muslimin. Nah, lihat dari kisah ini kita dapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil satu faedah dari seorang wanita, dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menganggap bahwasanya kamu wanita tahu apa, kan gitu ya. Ada-ada saja kamu. Mereka tidak taat sama saya. Saya harus menghukum mereka dan begini demikian tidak. Lihat bagaimana Ummu Salamah memberikan satu saran yang menyebabkan muru ataupun wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga. Karena yang menyebabkan para sahabat berbuat demikian bukan karena kebencian mereka kepada Rasul Rasulullah SAW, tapi kedongkolan mereka terhadap orang-orang kafir yang menekan mereka dengan poin-poin perjanjian yang ada pada perjanjian Hudaibiyah. Nah, dari sini juga para ulama menjelaskan bahwasanya bagi para pemimpin, para penguasa ataupun yang semisalnya lah, ataupun para suami, ya, ataupun para orang tua, tidak setiap hal yang mereka lakukan kepada orang-orang di bawahannya dengan perintah saja. Terkadang ya sesuatu itu bisa lebih berpengaruh dengan contoh langsung dipraktekkan, terutama kepada anak-anak. Kadang kan anak-anak kalau disuruh itu nggak mau dia, bahkan akan melakukan kebalikannya, kan begitu ya. Ataupun kalau dilarang malah dilakukan, jangan ini malah dia lakukan. Oleh karena itu diantara solusinya adalah dengan cara mempraktekkannya, mencontohkannya, begini loh ya, seperti ini, akhirnya dia mengikuti. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Akan tetapi, kalaupun kita dapati pada diri para wanita tersebut ya banyak kekeliruan, banyak kesalahan, karena memang mereka adalah para wanita yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki kelemahan di dalam agama, kelemahan di dalam ya akal mereka, maka berilah nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, istausu bin nisa khairan. Ya, berilah nasihat kepada para wanita. Inilah solusinya. Apabila kita mendapati sesuatu yang ya tidak pada tempatnya yang dilakukan oleh para wanita, maka istausu bin nisa khairan, kata Rasulullah. Yaitu berilah wasiat mereka, para wanita itu, dengan nasihat-nasihat, wasiat kebaikan, nasihati mereka. Fa innal mar'ah khuliqat min dila'in a'waj. Karena sesungguhnya para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Wa inna a'waja syai'in minad dila'i a'lah. Dan di antara tulang rusuk yang paling benar-benar paling bengkok itu yang paling bagian paling atas. Ya. In dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kamu berusaha memaksanya ingin meluruskan tulang rusuk tersebut, kamu akan mematahkannya. Wa in taraktah lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu biarkan terus bengkok dia seperti itu. Kalau dibiarkan wanita tersebut tanpa diatur, tanpa dikasih nasihat, tanpa dikasih aturan, wejangan, itu akan tambah bengkok. Tapi kalau coba dengan cara yang keras, dipaksa, itu akan patah. Oleh karena itu terakhir sekali Rasul mengatakan, istausu bin nisa khairan. Inilah solusinya di dalam Islam. Teruslah beri nasihat, beri wasiat mereka dengan wasiat kebaikan. Jangan kita mengatakan saya sudah 10 tahun nasihati dia tapi tidak paham-paham, gitu ya. Terus selama dia masih di bawah pengawasan kita, di bawah tanggung jawab kita, kita memiliki kewajiban, para suami ya memiliki kewajiban untuk tetap terus memberikan nasihat kepada mereka. Oleh karena itu ini diantara salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh para suami, yaitu al-istihana bizauja, terlalu menganggap remeh, menganggap rendah para istri. Ya, akan tetapi hendaklah kita bersikap seimbang, namun bukan berarti segala urusan kita serahkan kepada istri, karena kita dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila satu urusan itu secara sepenuhnya diserahkan kepada para wanita, maka tunggu. Kan gitu ya, tunggu enggak beresnya. Gitu ya. Artinya mereka harus tetap dibimbing dan membutuhkan bimbingan dari kaum laki-laki ataupun dari para suami atau dari orang tua. Allahu a'lam bishawab. Ini satu poin dari min akhtail azwaj, dari beberapa kesalahan para suami. Sebagaimana biasanya untuk menyeimbangkan materi, kita membahas dari min akhtail zaujat, beberapa kesalahan ya para istri. Yang berikutnya di antara kesalahan para istri yaitu qillatul mura'ah limakanati zauj wa wad'ihi al-ijtima'i, yaitu kurangnya perhatian para istri kepada kedudukan suami ya, terutama di tengah-tengah masyarakat. kurangnya perhatian para istri terhadap kedudukan suami di tengah-tengah masyarakat. Apa maksudnya? Kata beliau di sini, faqad yakunu zawj dha makanatin ilmiyatin aw ijtimaiyah fayahtaju an-nasu ilayhi fayaqumu bi istiqbalihim wa sa'yi fi hallil mushkilatihim fatudiku zawjah dar'an bi kathrati irtibatih. Terkadang kita dapati ada para suami yang memiliki tugas kegiatan ya di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Dha makanatin ilmiyah, yaitu para suami yang memiliki kedudukan dari sisi ilmu. Dia disibukkan dengan ilmu. Ataupun ijtimaiyah, memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Ya, apakah mereka itu mungkin di kalangan para masuk kepada kalangan para ulama ataupun suami-suami mereka tersebut ya termasuk dari kalangan para umara yang mengurusi agamanya manusia, agamanya umat ataupun mengurusi urusan ya sosial atau kemasyarakatan umat. Fa yahtaju an-nasu ilaihi. Ya sehingga manusia pun sangat membutuhkan mereka. Dan mereka banyak bertemu dengan manusia, harus banyak bertemu dengan manusia, menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan manusia. Wa sa'yi fi halli mushkilatihim. Di antara tugas mereka berusaha untuk menyelesaikan problematika ataupun masalah-masalah manusia. Yang diurusi tiap hari hanyalah urusan manusia, kan begitu ya. Maka seorang istri yang memiliki suami ya profesinya seperti ini dari kalangan ya para ulama ataupun ahlul ilmi ataupun dari kalangan umara, maka hendaklah mereka berusaha untuk mendukung mereka ataupun memberikan perhatian terhadap kedudukan mereka di tengah-tengah manusia ataupun di tengah masyarakat atau di tengah umat. Nah, demikian. Sehingga jangan mereka ya menyempitkan gerak dari sang suaminya. Bahkan kata beliau di sini, waqad yakunu zawj mukibban 'alal qira'ah. Terkadang ada seorang suami sampai-sampai dia mukibban 'alal qira'ah. Mukibban itu ya benar-benar menundukkan pandangannya hanya dengan membaca saja. Banyak membaca, kalau gitu ya, harus banyak membaca. Jika tidak, maka dia akan kesulitan untuk menyelesaikan urusan-urusan manusia, urusan umat. Sementara, ya, persoalan-persoalan di tengah manusia itu tidak satu persoalan, akan tetapi bermacam ragam, sehingga dia harus menghabiskan waktu untuk banyak membaca. Wal kitabah, ada para suami yang harus banyak menulis li'idadi durusihi ataupun banyak. Ada para suami harus mempersiapkan ya durusnya, mempersiapkan pelajaran. Mungkin dia seorang guru, seorang ustadz, seorang dosen ataupun yang semisalnya, yang mana dia harus memberikan pelajaran dengan semaksimalnya kepada murid-muridnya, dan dia harus membutuhkan persiapan. Ya, dia membutuhkan persiapan untuk memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Au maqalatihi, ataupun ada para suami yang ya banyak menulis makalah-makalah au buhuthihi ataupun ya membahas fa yus'ibu dzalika 'ala zaujah, yang mana demikian tersebut menyulitkan sang istri. Profesi sang suami yang seperti ini menyulitkan sang istrinya, sehingga tatabarramu minhu wa min kutubihi wa ya'kulu ba'duha ba'dun hina tarahu dakhilan fi yadihi kitab. Akhirnya sang istri pun cemberut kan begitu ya, melihat tugas sang suami seperti ini, sibuk di luar, sibuk dengan umat, dengan kitabnya, dengan tulisannya, dengan murojaahnya, dengan membacanya, sampai-sampai apabila mereka berada di meja hidangan ya, dia perhatikan suaminya makan sambil di tangannya ada kitab. Dan kalau kita melihat para ulama sampai seperti itu, bahkan kita dapati para ulama itu ya apabila sudah masuk waktu makan, maka mereka akan mencari makanan yang paling cepat untuk dikonsumsi, supaya enggak repot menghabiskan waktu ngunyah. Sayang, lebih baik dia gunakan untuk membaca, menulis ataupun memurojaah ilmunya ataupun menghafal satu hadis, satu ilmu dan semisalnya. Sampai-sampai mereka milih makanan. Subhanallah. Bahkan sampai-sampai di antara mereka merasa cemburu dengan orang-orang yang Orang-orang yang suka ngobrol kemudian bicara tanpa ada manfaat, tanpa ada faedah. Ya, sebagian para ulama salaf kalau mendapati ada orang-orang ngobrol, mereka datangi. Kalau seandainya saya bisa membeli waktu kalian, saya akan beli waktu kalian. Karena kalian menghabiskan waktu tanpa faedah, sementara dia sangat sempit waktunya. Istri meraung-raung di rumah. Gitu ya. Sementara dia harus menghabiskan waktu untuk membaca lembaran-lembaran yang tidak mungkin 1-2 lembar, mungkin ratusan lembar. Ataupun yang semisalnya, dia harus menulis banyak tulisan. Dan yang semisalnya, tugas-tugas yang sifatnya memberikan banyak manfaat kepada manusia. Nah, ini harus disadari dan harus dipahami bagi para istri yang memiliki suami namun profesinya itu bergelut dengan urusan-urusan umat. Apakah itu dari bidang agamanya ataupun dari bidang sosial kemasyarakatan yang bidang kebaikan. Itu dari para ulamanya ataupun umaranya. Nah, demikian ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini nasihat untuk ya para istri. Ya. Sehingga kata beliau di sini waqad yakunu zawju biraddi 'ala an-nasi 'abrul hatif lil ijabati an as'ilatihim. Bahkan terkadang kita dapati ada seorang suami yang hari-harinya itu sibuk dengan HP-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepadanya. Ditanya sama istrinya, "Mas, mau makan apa, Mas?" "Makan apa ya?" "Tridit. Ada Pak, ini gimana ini hukumnya, Ustaz? Ini gini begini." "Oh, begini," sampai setengah jam istrinya nungguin lama begitu ya. "Ini masak apa?" Begitu baru ditutup, telepon lagi, "Inanya ini gimana?" Ya, bagi yang nanya juga ya, anu ya. Terkadang kita dapati ada sebagian ya, sebagian orang ataupun sebagian kaum muslimin ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ya para gurunya ataupun para ustadznya harus dengan husnuzon gitu ya, harus dengan tetap terus dengan husnuzon. Kadang ada beberapa laporan sampai kepada kita ketika pertanyaan-pertanyaan itu dia kirimkan melalui SMS kah ataupun yang semisalnya, tidak langsung telepon kan begitu ya. Kemudian ditanya sekali enggak jawab ustadznya. Tanya lagi kedua kali, enggak jawab. Tanya tiga kali, "Ustadz ini kok sulit betul jawab gitu aja." Padahal di HP ustadznya itu sudah ratusan mungkin pertanyaan, dia bingung nih ustadznya yang mana duluan yang harus dijawab. Sementara satu pertanyaan terkadang dia harus ya mencari kembali referensinya. Ataupun ada beberapa pertanyaan yang mungkin mudah dia jawab, tapi mungkin tidak semua pertanyaan dengan semudah itu dia mengatakan haram, halal. Terkadang ada yang jawab, "Ini gimana hukumnya ustadz?" "Boleh, enggak apa-apa. Tapi begini-begini Ustaz." Nah, cari lagi kan begitu ya. Jawab lagi begini-begini. Nah, demikian. Ya, belum lagi kemungkinan ustaznya kehabisan pulsa kan begitu ya. Nah. Fa nabiyyi rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga ada para suami yang memang itulah tugasnya. Dan semua itu mereka lakukan tujuannya adalah untuk kebaikan, tidak hanya kebaikan dirinya tapi juga untuk kebaikan keluarganya yang mendukung dia. Nah, demikian. Jadi hal tersebut harus didukung, walaupun di sini beliau tetap mengatakan walaupun demikian seorang suami harus memberikan waktu khusus bagi istrinya di mana dia bisa ya bercanda dengan istrinya, kemudian berinteraksi dan yang semisalnya dengan anak-anaknya ya, sehingga dia pun bisa melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan didukung oleh istrinya. Tapi di sini harus ya kita pahamkan kepada para istri apabila ya antunna memiliki suami yang tugasnya itu untuk kepentingan umat dan sibuk dengan umat baik dari sisi ilmu ataupun dari sisi kemasyarakatan, maka seharusnya kita memberikan perhatian dan justru saling tolong-menolong dan membantu. Apabila kita dapati suami kita tersebut banyak kekurangannya di dalam memenuhi ataupun melayani anak dan istrinya di rumah, maka disinilah dibutuhkan pengorbanan seorang istri di dalam tugas-tugas sang suami, apalagi tugas sang suaminya itu dalam rangka untuk berjihad kan begitu ya, ataupun untuk berangkat misalnya sebagai relawan yang akan membantu orang-orang yang tertindas ataupun berangkat untuk mendakwahi di tempat yang jauh. Nah, terkadang kita dapati ada para istri, "Mau kemana, Mas?" "Wah, di sana ada orang-orang saudara kita kaum muslimin ya ditelantarkan, tidak diperhatikan, saya mau berangkat ke sana membantu mereka. Alah, istri aja enggak dibantu, membantu-bantu orang. Nah, ini lemah lagi dia kan. Ciut kan begitu ya. Masyaallah. Seharusnya itu didukung. Ya, seharusnya didukung seperti itu. Nah, demikian ya khana fitri rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kita katakan kalau seandainya tidak ada yang berkorban di antara kita, masing-masing keluarga, masing-masing suami hanya memikirkan istri dan anaknya. Sekarang siapa memikirkan saudara-saudara kita yang lainnya? Kalau semua kaum muslimin memiliki prinsip seperti ini, sekarang siapa yang akan membantu saudara yang lainnya? Semuanya sudahlah, saya yang penting ngurusi istri dan anak saya saja. Lah siapa yang ngurusi kaum muslimin? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapati beliau juga berusaha untuk bergaul dengan istrinya, beliau juga berjihad, beliau juga melakukan kegiatan di luar dan yang semisalnya. Maka bagi seorang istri hendaklah memberikan dukungan, bukan justru qillatul muro'ah, yaitu tidak ada perhatian sama sekali dengan kedudukan sang suami di tengah-tengah masyarakat. Nah, demikian ikhwan fiddin ya wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini dua poin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai nasihat bagi kita semua dan bagi kaum muslimin, bagi para suami istri ataupun bagi orang-orang yang belum menikah. Nah, begitu ya. Jadi punya ilmu sehingga nanti ketika dia berumah tangga dia bisa menjauhi hal-hal tersebut, yaitu tidak sang suami tidak melakukan istihanah bizaujatih, jangan sampai merendahkan istrinya. Keberhasilan seorang suami itu tidak terlepas dari jasa-jasanya sang istri, jangan rendahkan mereka. Demikian juga apabila sang istri mendapati tugas sang suaminya itu cukup berat, ya maka dukunglah dia. Jangan didukung karena mungkin sang suami mendapatkan hasil yang besar dari sisi duniawi saja. Mau kemana mas? Wah saya mau ke luar kota, mau ke luar negeri. Ini bisa puluhan juta, ini bisa ratusan juta. Saya siap mas, bersabar di rumah. Saya akan. Mau kemana mas? Saya mau berangkat. Ya, membantu saudara-saudara kita tertindas di sana. Jangan mas, siapa yang ngurusi saya nanti mas? Insyaallah, kayak gitu ya. Karena kenapa? Karena mungkin hasilnya tidak dapat. Mungkin hasilnya suaminya pulang mungkin dengan letih, kan gitu ya, habis biaya ataupun ada apa terkena luka dan yang semisalnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kepada istri ya. Jadi haraplah antunna bersabar dan dukunglah ya suami anti yang mungkin profesinya ya ataupun pekerjaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk kemaslahatan umat ataupun kepada perkara baik yang lainnya seperti menuntut ilmu. Kadang kita dapati ini sang istri ya berusaha untuk menghalangi sang suami yang ingin belajar atau menuntut ilmu. Sehingga apabila sang suaminya ingin berangkat, mau ke mana mas? Wah, mau taklim di sana. Taklim apa sih? Kitab tauhid. Ah, 3 tahun yang lalu juga kitab tauhid juga. Oh iya ya. Enggak jadi berangkat lagi. Masyaallah dan sisanya. Baik. Ya, didukung. Kenapa? Apabila suami anti nanti berilmu, kan begitu ya, memiliki ilmu yang cukup, ini kan asarnya ataupun faedahnya bisa ya bisa untuk memberikan kebaikan kepada keluarga, kepada istri dan anak-anaknya. Ini saja dari saya. Masih ada waktunya? Kalau sudah habis. Tapi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau tadi masih ada waktu bisa ada tanya jawab. Nanti saja ya. Ini saja. Saya khawatir kalau buka tanya jawab. Ya, cukuplah faedah-faedah tadi mungkin bisa menambah ilmu untuk kita semua dan nasihat bagi kita semua. Ini saja akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.